isinya juga sehat gitu kan, jadi rempah-rempah gitu, jadi subhanallah jadi sehat. Ya, bikin bala-bala, bala-bala atau bakwan yang sehat, bisa nggak? Bisa, caranya? Kalau seandainya kita mulai mau sedikit apa ya, sedikit bergerak gitu ya, dibikin bazar-bazar sehat di sini tuh, masya Allah banyak orang bisa sehat loh. Ya, sehingga nanti habis kajian langsung tuh belanja produk sehat. Ya, gulanya gula singkong misalkan, tepungnya tepung non gluten, kecapnya dari kecap dari kelapa, bisa dibikin. Garamnya dari garam gunung ya, atau garam lokal juga bisa, garam sehat juga banyak cowok sekarang. Ya, seperti itu. Kemarin saya dikasih cilok, tapi ciloknya sehat, bisa ternyata. Saya lupa minta kemarin pas di mana ya, di Surabaya kemarin ada ibu-ibu bikin cilok sehat, ternyata bisa. Tepung dia nggak, cilok kok pakai sagu pakai tepung ya, sagu ya. Nah dia pakai apa saya lupa, dari ubi apa gitu, isinya juga sehat gitu kan, jadi rempah-rempah gitu, jadi subhanallah jadi sehat. Ya, bikin bala-bala atau bakwan yang sehat, bisa nggak? Bisa, caranya? Tepungnya cari tepung non-gluten. Tepung non-gluten, kan banyak sekarang. Indonesia berlimpah produk begituan. Kemudian sayurnya cari sayur organik. Atau mungkin nggak organik, sayur-sayur biasa gitu, kita rendam dulu dalam jeruk cuka apel atau apa segala macam, baking soda tadi. Lalu dibikin dalam satu tatakan atau mungkin cetakan gitu kan. Diapain habis itu? Di oven. Bisa kan? Belum kepikiran ya? Gak pakai minyak kan? Relatif lebih sehat daripada pakai minyak. Kan bisa. Kerupuk juga bisa dibikin. Ya, saya kemarin sempat makan kerupuk dari tepung sorghum. Sorghum itu salah, nanti browsing aja lah pas sorghum itu, ternyata kerupuknya bisa dicetak-cetak gitu terus di oven juga bisa, jadi tanpa minyak ya, tanpa minyak, jadi seperti itu. Sebenarnya banyak pilihan ya, sehingga nanti apa, kalau Bapak Ibu sekalian sudah ngerti ini, maka insya Allah kita nanti ke depannya itu makan untuk memenuhi kebutuhan badan kita ya, kalau bahasa badannya, bukan memenuhi kebutuhan emosi ya. Kalau bahasa orang-orang Inggris tuh, orang Barat gitu kan, eat to fill your body, not to feed your emotion. Makan itu untuk memenuhi kebutuhan badan, bukan kebutuhan rasa. Ya, jangan cuma sekedar dapat makan yang enak tapi nggak sehat. Contoh, seblak itu sehat nggak? Jujur aja deh, sekali-kali boleh makan. Tapi tiap hari makan itu gak sehat kan? Bapak-bapak petani zaman dulu mungkin makan itu juga. Itu kan makan orang Sunda kan? Seblak apa cilok. Tapi habis makan mereka ke sawah nyangkul. Kalorinya kebakar. Kita? Ya. Kalorinya kebakar kan? Gak masalah. Silakan makan cilok, cireng. Meskipun gula-gulanya gula sederhana, pakai tepung segala macam. Tapi harus ada yang dibakar. Ini kita kan gak ada yang dibakar. Buah jarang, sayur jarang, rempah jarang, rimpang jarang, puasa jarang, air putih jarang. Gimana mau sehat? Gitu loh. Udah ngerti gak sehat masih dimakan juga. Namanya apa? Zolim.